Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'anin ila din amma ba'd. Ikhwati billah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan kita membaca dan belajar kitab Matan Huyah wa Takrib dengan Hi Matni Abi Suja'. Ya, kita lanjutkan. Terakhir kita sudah membahas sholat-sholat yang disunahkan dan sunnah mu'akkadah. Ya, sekarang kita lanjutkan sholat-sholat sunnah yang ditekankan. An-nawafilu al-mu'akkadah rahimahumullah ta'ala wa salasatu nawafila mu'akkadatun. Sholatul laili wa sholatu ad-duha wa sholatu tarawih. Ada sholat-sholat lail. Yang pertama sholat malam, ini waktunya dimulai sejak setelah selesai melaksanakan sholat isya, ya, kemudian membentang sampai azan sholat subuh. Dan sholat malam ini yang paling utama setelah sholat fardu dan sholat rawatib. Karena tadi pensyarah menyebutkan sunnah mu'akkadah yang rawatib itu dia afdol, ya, yang paling afdol yaitu setelah sholat fardu. Kemudian setelah itu yaitu sholat malam. Jadi di sini rawatib didahulukan dari sholat malam dari sisi keutamaannya. Adapun dalil keutamaan sholat malam berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhulus sholati ba'dal fardhati sholatul lail." Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan. Jika misalnya lalai tidak mengerjakan atau lupa, atau misalnya tertidur, maka bisa mengqadha di pagi hari. Dan sholatnya adalah ini dua rakaat. Kemudian yang kedua sholat duha dinamakan dengan duha karena dinamakan dengan apa? Dengan awal waktu masuknya sholat duha, yaitu ya sejak meningginya matahari sampai zawal. Yaitu sejak kapan? Dimulai sejak terbitnya matahari sampai meninggi seukuran tombak, yaitu sekitar kata beliau sekitar sepertiga jam, yaitu 20 menit. Kemudian berakhir sampai sebelum zuhur juga sekitar 20 menit sebelum zuhur. Sebelum zawal. Nah, mungkin ini perincian untuk pendekatan saja ya, Allahu a'lam. Karena tadi beliau mengatakan sampai zawal, tapi dirinci ini sebelum zawal sekitar 20 menit. Kemudian kapan waktu yang paling utama mengerjakan sholat duha, yaitu setelah berlalunya seperempat siang, seperempat hari. Ya. Agar apa, dalam satu hari itu terisi dengan rata sholat-sholat, ya, dari subuh. Kemudian antara subuh dengan zuhur ini ya sekitar separohnya itu ada sholat duha. Kemudian dari zuhur sampai maghrib di situ ada sholat asar. Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Jumlah rakaatnya paling minimal, ya, paling sedikit 2 rakaat. Yang paling sempurna 8 rakaat dan paling banyaknya 12 rakaat. Jadi disebutkan yang paling sempurna 8 rakaat, tapi paling banyaknya 12 rakaat. Kemudian jenis salat yang ketiga, salat tarawih, yang dilaksanakan, dikerjakan di malam-malam bulan Ramadan setelah salat Isya dan sebelum witir. Hukumnya sunnah dan dia boleh di salat tarawih boleh dilakukan secara berjamaah ataupun munfarid sendirian. Nah, ini termasuk syiar di bulan Ramadan dan untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Di antara keutamanya adalah diampuni dosa-dosa, kemudian memperkuat iman, kemudian menambah kedudukan derajat di surga. Jumlah rakaatnya 20 rakaat. Ya, jumlahnya 20 rakaat ya. Tempat melaksanakannya di masjid dan boleh juga di rumah, dan yang selainnya boleh juga dilakukan cara sendiri-sendiri. Al-qira'atu fiha yaitu Al-Fatihah punya fardu dan wa ma ba'daha sunnah. Ya, setelah Al-Fatihah sunnah, kemudian disunahkan mengkhatamkan Al-Qur'an pada salat tarawih selama bulan Ramadan. Faedah orang yang terluput tidak sholat tarawih maka bisa mengkodoknya. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala faslun syara'itu sihati sholati. Syarat sah sholat. Jadi sholat bisa sah jika terpenuhi syarat-syarat ini. Wa syara'itu as-sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat sholat sebelum masuk sholat. Sebelum apa? Masuk sholat, yaitu yang pertama, artinya sebelum sholat, sebelum pelaksanaan sholat. Itu khamsatu asya'a, ada 5. Taharatul a'dha'i minal hadatsi wan najasi. Yang pertama, sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Jadi badannya terbebas dari hadas, juga bersih dari najis. Kemudian wasatrul aurati bilibasin tahirin. Ya, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Dan wal wukufu ala makanin tohirin, berdiri di tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu. Wastiqbalu al qiblati, menghadap kiblat. Wayajuzu tarkul qiblati fi halataini, boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Yang pertama, fi syiddatil khawfi, dalam keadaan yang sangat takut. Kemudian yang kedua, wa finna filati fisafari ala ruahilati, yaitu ketika sholat sunnah saat safar di atas kendaraan. Ya, yang pertama syarat sah sholat sebelum melaksanakan sholat harus terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, sebagaimana tersebut di matan, yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Maka harus suci badan semuanya dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga harus ada harus menghilangkan najis yang ada di bagian manapun di badan sebelum melakukan sholat. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci, yaitu dia memakai pakaian ketika sholat walaupun dia sholat di tempat yang sepi, karena itu tetap masuk dalam keumuman atau kemutlakan perintah untuk menutup aurat. tidak dikecualikan, walaupun misalnya di tempat yang sepi, sendiri dan gelap misalnya. Karena Allah SWT lebih berhak untuk kita lebih berhak malu di hadapan Allah SWT. Aurat seorang laki-laki di antara pusar dan lutut. Ya, jadi di antara pusar dan lutut. Adapun pusarnya sendiri dan lututnya sendiri bukanlah aurat. Untuk aurat perempuan ketika sholat, yang tadi ini membicarakan aurat ketika sholat. Kalau perempuan semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Faedah. Bagi perempuan wajib untuk menutup telapak kaki, baik itu bagian yang luar ataupun dalam, karena itu masuk aurat. Karena tadi yang dikecualikan hanya wajah dan kedua telapak tangan. Wajib menutup aurat dengan baju yang suci, dan di sini yang dimaksudkan menutup adalah yang menghalangi pandangan. Ya, jadi tidak boleh misalnya memakai yang transparan sehingga warna kulit nampak. Ya, tidak boleh. Nah, dia menutup, memang menutup tapi transparan. Jadi sampai warna kulit terlihat, maka ini belum disebut menutup aurat. Jadi di sini yaitu satru launi al basharoh. Ya. Jadi menutupnya adalah menutup warna kulit. Ya, lebih detailnya istilahnya seperti itu, menutup warna kulit. Masalah jika aurat tersingkap di tengah-tengah sholat dan dia bisa untuk menutupnya secara langsung, maka sah sholatnya. Jika tidak, maka batal. Jadi ketika aurat tersingkap harus segera ditutup. Kalau tidak, maka bisa menyebabkan batal. Syarat yang ketiga yaitu berdiri di atas, ya, berdiri di tempat yang suci. Jadi sholat di tempat yang suci. Jadi sholat harus berada di tempat yang suci. Ya, berdasarkan hadis Arabi, ya, Arab Badui yang kencing di dalam masjid kemudian diguyur. Masalah jika seorang sholat di atas hamparan, misalnya sajadah, kemudian di situ ada najisnya, akan tapi dia sholat di bagian yang suci, di bagian sajadah yang suci, maka sah sholatnya. Jadi misalnya sajadah, di situ ada najisnya, akan tapi sholatnya di bagian yang suci, tidak pas di najis, maka sah sholatnya. Atau sajadahnya suci, semua bagian sajadah suci, semua bagian hamparannya suci, ya, kemudian tapi diletakkan di tempat yang najis, maka sah sholatnya. Ini misalnya ada najis, kemudian digelar, diberi sajadah, karena kita sholatnya enggak di najis tersebut, tapi di sajadahnya. Najisnya di bawah sajadah, maka dihukumi sah. Ya, sebagaimana kalau misalnya kita itu sholat tanpa sajadah, kemudian ada najis, tapi najis ini tidak bersentuhan langsung dengan badan. Misalnya posisi di tengah, ya misalnya urut, misalnya setentang atau urut dengan dada ketika rukuk misalnya. Intinya dia enggak langsung bersentuhan di area anggota sholat, maka tidak mengapa. Masalah jika seorang sholat kemudian setelah sholat dia mendapatkan najis. Setelah sholat dia melihat ada najis di tempat sholatnya atau di bajunya, dan ada kemungkinan bahasanya najis itu yaitu sebelum selesai sholat. Najis itu ada sebelum selesai sholat. Artinya najis itu ada ketika dia masih posisi sholat. Maka kalau seperti ini dia wajib mengulang. Ya, dia setelah selesai sholat ternyata dilihat bajunya ada najis. Maka dia wajib mengulang. Ada kemungkinan ya, ihtimal itu terjadi saat sholat. Adapun kalau kemungkinannya adalah najisnya setelah selesai sholat, maka tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, al-ilmu bituhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Jika seorang sholat sebelum masuk waktunya, maka wajib diulang. Karena dia tidak melakukannya di waktu sholat. Nah, seolah-olah dia itu tidak melakukan. Tidak sholat. Nah, dia sholat sebelum waktunya, seolah-olah dia itu tidak sholat. Tatimah, tingkatan mengetahui waktunya sholat. Yang pertama, ilmul mukallaf binafsihi. Ya, tahu dari dirinya sendiri, ya, secara langsung seperti dia melihat matahari tenggelam. Kemudian yang kedua, diberi informasi oleh orang yang dapat dipercaya dari penglihatannya. Nah, dalam hal ini bisa contohnya muadzin, ya, muadzin yang memberi informasi. Bisa juga jam, ya, dimasukkan di situ. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad dalam menentukan waktu sholat. Ya, sudah pernah kita bahas ya. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Yaitu kita menghadap Ka'bah al-Musyarafah. Ya, yang dihadapkan adalah yang menjadi yang teranggap menghadap adalah dada, sadar. Cara yakin ketika dekat dengan Ka'bah dan udzon ketika jauh dengan Ka'bah. Nah, seorang yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat karena ada uzur. Dan ini terjadi ketika sholat fardu, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya, keadaannya, dan wajib mengulang. Misalnya kalau di kendaraan, kita naik kendaraan, ya, misalnya tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka sholat menghadap selain kiblat, ya, nanti mengulang, karena ada kholal, ada kurang di syarat sholat. Sehingga dia harus mengulang sholatnya, sholat fardu. Kemudian beliau menjelaskan dari matan, yaitu wajuzu tarakul qiblah. Ya, bolehnya meninggalkan, bolehnya tidak menghadap kiblat ketika sholat, itu pada dua keadaan. Ya, menghadap kiblat adalah syarat, tetapi ada pengecualian dua keadaan boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama, ketika sangat takut. Ya, berdasarkan firman Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maknanya adalah jika dalam keadaan perang dan tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat karena takut ataupun yang lainnya, maka sholat yang bisa dilakukan, yang mudah dilakukan, baik itu dengan berjalan kaki ataupun menunggangi kendaraan. Jadi posisi perang berkecamuk ya. Artinya dia tidak bisa keluar dari peperangan, sedangkan waktu sholat ya sudah mepet. Kalau enggak sholat berarti tertinggal sholatnya. Ya. Sedangkan dia harus posisi perang sudah berkecamuk tidak mungkin meninggalkan perang. Maka nanti sholat sesuai dengan kemampuannya. Di sini diberi uzur untuk tidak menghadap kiblat. Yang kedua, sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan. Ini untuk dalam rangka mempermudah seorang musafir. Dan agar tidak terlewat maslahatan bagi musafir. Dan sholat di atas kendaraan ini khusus untuk sholat sunnah saja ya. Karena di yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sholat fardu itu apa? Turun dari kendaraan. Disebutkan di hadis, di beliau membawakan satu hadis, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli ala rohilatihi hayasu tawajjahat bihi. Fa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblata. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya di mana? Tunggangannya di mana? Menghadap ke arah tunggangannya. Jika ingin salat fardu maka beliau turun dan menghadap ke kiblat. Masalah jika seorang musafir itu salat kemudian sholatnya belum selesai di tengah-tengah sholat, dia sampai ke daerahnya. Maka wajib menghadap kiblat, kemudian apa? Rukuk, sujud, karena sudah apa? Hilang sebab rusuhnya tadi, yaitu safar. Jadi ini tadi kan kemudahan. Keringanan bagi yang safar bisa sholat di atas kendaraan tadi boleh tidak menghadap kiblat. Nah ini sudah sampai dia di daerahnya, tapi posisi masih sholat gitu loh. Posisi masih sholat, maka dia harus, maka status safarnya sudah hilang. Nah, maka tidak boleh mengambil rusuh itu. Maksudnya seperti itu. Jadi harus wajib menghadap kiblat, rukuk secara sempurna, sujud secara sempurna. Karena status safarnya sudah hilang ketika dia sudah sampai di daerahnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan rukun-rukun salat. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala faslun arkanus shalah. Rukun-rukun salat. Wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun salat ada 18 ya. Yang masyhur ada 13, nanti ada yang 14. Jadi ada beberapa perbedaan. Ya. Tapi intinya sebenarnya sama, hanya pengelompokannya aja. Ya. Walaupun ada sedikit perbedaan nanti yang sangat membedakan itu adalah tumakninah. Ya, tumakninah kalau di sini di matan Abu Suja ini disendirikan ya sehingga dihitung satu. Misalnya ruku satu, tumakninah ketika ruku satu lagi. Nah, fuqaha yang lainnya mengatakan tumakninah ada yang menghitung cuma satu. Ya. Satu tumakninah gitu aja. Kalau di sini rukuk, i'tidal, kemudian apa? Sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Empat rukun gerakan di situ ada tumakninahnya. Empat rukun gerakan, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ini empat rukun gerakan. Di situ ada tumakninahnya. Satu, satu, satu, satu. Satu, jadi sehingga terhitung. Ya, fuqaha lain ada yang menghitung tumakninah, fuqaha lain tidak menghitung sama, tapi ada yang menghitung tumakninah apa yang kami sebutkan tersebut. Yang pertama, rukun pertama adalah niat. niat tempatnya dalam hati, semua ulama sepakat. Kemudian disunahkan untuk talafut melafatkan sebagai bentuk penguatan untuk memperkuat apa yang ada dalam hati. Kemudian dia harus memaksudkan memaksudkan ta'yin, harus menta'yin subuh, zuhur atau yang lainnya. Wa ingkan jika sholatnya sholat sunnah mutlak, itu ada tiga. Yang pertama sholat fardu, ini wajib baginya ada qasdu al-fi'li, meniatkan perbuatan sholat. Nomor dua, meniatkan fardiyah, fardu sholat. Dan yang ketiga, ta'yin. Tiga harus ada ketika sholatnya fardu. Jadi kalau qasdul fi'li, memaksudkan perbuatan, artinya ini gerakan, ini sholat, yaitu diwakili dengan nanti. Ini kan perwakilannya usoli atau nawa itu usoli. Kemudian meniatkan harus ada apa sar toli far kalau sholatnya fardu kok tidak ya, salah satu dari tiga. Ya, kemudian kalau sholat sunnah yang ada bab atau ada waktu, terikat sebab atau waktu, itu yang menjadi kewajiban dua. Meniatkan bahwa yang adalah perbuatannya sholat, ya, bukan gerakan biasa, bukan olahraga. Ini sholat. Ada perintah usoli. Niat sholat. Kemudian yang kedua, niat ta'yin harus ditentukan. Pun niat sunnah itu tidak wajib. Jadi misalnya usoli, misalnya kub. Usoli itu ni qasdu sholat dan duha ta'yinnya. Nah, usoli sunnah atau lebih bagus. Pak. Kalau hanya mutlak, ya, yang tidak dekat waktu dan sebab, maka yang wajib satu, hanya meniatkan perbuatan itu di niatnya kata-kata usli saja. Sehingga di dalam hati ditetapkan ini niat sholat, dan satunya sholat mutlak, sunnah mutlak. Nah, kemudian faedah jika salah dalam talafut, dalam niat, misalnya sholat asar, kemudian yang diucapkan zuhur, maka sah sholatnya. Karena yang teranggap ada apa yang di dalam hati. Dan ini malah seperti ini, fenomenanya malah kayak terbalik. Ini talafut ini agar, gitu kan, hatinya. Ini malah talafutnya keliru, hatinya benar, ya, gimana? Kan tujuan talafut salah satunya kan itu apa? Untuk agar menetapkan hati itu ada niatnya. Ya. Ada satu gambaran malah dia talafutnya keliru, ya. Hatinya malah betul, gitu kan? Ya, ya ada juga yang seperti itu. Sehingga kalau yang berpandangan sunah talafut ya benar-benar ya. Juga di kata kerja nanti boleh duduk. Ya. Faedah orang yang sakit sholat sesuai dengan kemampuannya dia dan dia mendapatkan pahala yang sempurna insyaallah ta'ala. Kemudian sholat nafal sunnah boleh bagi selain orang sakit boleh sambil duduk, tidak sakit, sholat sunnah boleh duduk, pahalanya separuhnya. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. yaitu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya. Kemudian ada faedah. Nah, di antara syarat-syarat takbiratul ihram ada 15. Yang pertama, mengucapkan takbiratul ihram ketika keadaan berdiri di sholat fardu. Kalau sholat sunnah yang dia duduk ya, pas duduk. Kemudian harus pakai bahasa Arab, harus dengan memakai lafzul jalalah Allah dan lafad akbar. Kemudian wajib urut, menyebutkan lafad Allah dulu, lafzul jalalah Allah dulu, baru akbar. Tidak boleh dibalik, berarti ini harus urut. Dan tidak boleh memanjangkan hamzah atau ba. Ya, kalau hamzah diperpanjang, harus say akbar menjadi akbar atau akbar. Ya. Karena hamzahnya diperpanjang, nanti jatuhnya dia menjadi kalimat tanya. Akbar, apakah maha besar? Kemudian banyak kalau panjang berubah maknanya pula. Ya, jadi apa? Semacam alat kendang atau semacam itu. Tidak mentasdid ba dan tidak menambahi huruf wawu di antara kedua lafaz tersebut. Misalnya Allahu wa akbaru, nah enggak boleh. Atau ba-nya ditasdid. Nah, kalau ba-nya ditasdid, kaf-nya ya berarti harus hidup. Kalau enggak hidup, enggak bisa ya. Atau wawu ditambahkan sebelum lafzul jalalah, wallahu akbar. Nah, itu juga enggak bisa. Kemudian tidak boleh ada diam yang panjang di antara dua kata tersebut. Misalnya Allah diam lama akbar. Kemudian harus bisa didengar oleh dirinya sendiri semua huruf-hurufnya. Kemudian harus sudah masuk waktu untuk sholat fardu. Sudah masuk waktunya. Kalau sholat sunnah yang terikat waktu ya. Sama tadi ya. Dan ketika sholat fardu dan sholat sunnah yang ada waktu dan sebab. Artinya ketika takbiratul ihram ini sudah masuk waktu. Jadi enggak boleh misalnya kurang berapa detik. Ya sudah takbiratul ihram belum masuk. Enggak sah. Harus masuk waktunya. Kemudian dilakukan ketika sudah menghadap kiblat, kemudian mengakhirkan dari takbiratul ihramnya imam ketika dia menjadi makmum. Jadi takbiratul ihram harus dengan saat berdiri. Ya, sehingga kalau ada orang malah posisi enggak berdiri takbiratul ihramnya, ya berarti enggak sah. Harus posisi berdiri. Rukun yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Di setiap rokaat wajib. Di setiap rokaat. Membaca Al-Fatihah di setiap rokaat dan wajib mualah. Mualah berkesinambungan yaitu di antara kata-kata di surat Al-Fatihah dan itu berkesinambungan kata-kata dan kalimatnya. Tanpa fasal. Tanpa ada jeda. Jadi sudah selesai baca satu ayat, sambung, sambung, sambung. Gak boleh kemudian diam lama. Kemudian beliau memberikan contoh, jika seorang misalnya sabaha bertasbih, kemudian apa ketika bersin kemudian tahmid, di tengah-tengah membaca surat Al-Fatihah, maka terputus. Maka dia wajib ulang dari awal. Ya, misalnya ketika masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kemudian bersin alhamdulillah gitu. Ya, harus ngulang dari awal. Karena ini enggak ada kaitannya dengan sholat. Beda nanti dengan zikir-zikir yang berkaitan atau untuk kemaslahatan sholat, maka tidak terputus. Maka bisa dilanjutkan misalnya perkataan ucapan amin. Jadi ketika imamnya selesai, dia mengucapkan amin untuk Al-Fatihahnya imam. Ya. Karena dia bacanya pelan-pelan, ya. makmumnya baca Fatihah bersamaan dengan imam. Tapi makmumnya lambat bacanya. Ketika makmum misalnya baru selesai ihdinash shiratal mustaqim, kemudian imamnya sudah selesai, dia makmum mengucapkan amin, nah, habis itu dia bisa lanjut lagi, enggak perlu mengulangi dari awal, karena bacaan amin ini untuk berkaitan atau untuk kemaslahatan sholat, beda dengan tahmid tadi. Dan Al-Fatihah ini adalah 7 ayat dan basmalah itu masuk di dalamnya. Yang basmalah ini dibaca dengan dikeraskan jahr ketika sholat jahriyah, kemudian disirkan ya ketika sholat sirriyah. Kemudian beliau menyebutkan salah satu hadis riwayat Hakim, ya, katanya di sini sanadnya sahih. Ya wa alam, sepertinya diperselisihkan ini. Kemudian rukun yang kelima yaitu rukuk. Ya, nilai sempurna rukuk yang paling sempurna adalah rukuk atau leher itu rata. Kemudian menegakkan kedua betis dan paha, artinya lurus ya, enggak ditekuk misalnya. Ya. Ke kiblat. Yang keenam tumakninah dalam rukuk. Ya, ketika rukuk tumakninah. Ya, tumakninah adalah diam ya. Atau tenang di antara dua gerakan. Ya. Ukuran minimal tenang yaitu tumakninah, yaitu seukuran ucapan subhanallah. Ya. Itu ukuran minimalnya. Jadi kalau sudah ada segitu nanti dia teranggap tumakninah, ya. Rukun yang ketujuh i'tidal. Dari rukuk, bangkit dari rukuk, i'tidal. Ya, dia berdiri sebagai pemisah antara rukuk dan sujud. Yang keenam tumakninah ketika i'tidal. Kemudian yang ke 9 sujud 2 kali setiap rokaatnya dengan meletakkan dahinya, keningnya di tempat sujud, di tanah atau di lantai. Kemudian dia sujud dengan 7 anggotanya, 7 anggota sujud. Itu jabhah, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan kedua ujung-ujung jari kaki. Jadi jumlahnya 7. Yang ke ya, meletakkan hidung hukumnya sunnah. Yang wajib itu meletakkan dahi ya. Kalau untuk hidungnya sunnah. Dan ketika meletakkan harus ada nilai pembebanan, artinya enggak boleh misalnya dahinya cuman nyentuh sedikit ya, kayak nyerempet gitu ya, itu enggak bisa. Jadi harus apa? Harus lantai atau tempat yang disujudi itu harus terbebani. Yang ke 10 tumaninah ketika sujud. Ya, sama tadi di sujud ya, tumakninah tenang seukuran saut tasbih minimalnya. Faedah, seorang yang sujud sholat harus membuka jabahnya ketika sujud ya. Kalau tertutup semua enggak bisa menjadikan enggak sah. Jadi jabah harus dibuka. Yang ke 11 duduk di antara dua sujud setiap rakaatnya. Nah, seukuran tasbih ya minimalnya. Dan dia memang memaksudkan untuk duduk tanpa maksudnya untuk duduk dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala dan tanpa memperpanjang yang parah. Jadi kalau di mazhab ini duduk di antara dua sujud enggak boleh diperpanjang sampai lama. Enggak boleh diperpanjang sampai lama. Yang ke-12 tumanina dalam sujud dalam duduk di antara dua sujud. Yang ke-13 al-julusu al-akhir. Duduk terakhir, artinya duduk tasahud akhir. Ini adalah di rakaat terakhir ya. Rakaat terakhir ya. Yang setelahnya nanti salam, maksudnya seperti itu ya. Bukan setelah salam, ini di sini ba'da salam. Ya, intinya di rakaat terakhir yang nanti di situ ada salam. Jadi kalau duduknya itu ada sendiri ya, kemudian tasyahudnya sendiri. Di rukun ke-13 itu duduknya, rukun ke-14 ini adalah tasyahud bacaannya. Jadi ada sendiri, duduknya itu rukun sendiri, bacaan tasyahud di tasyahud akhir juga sendiri. Ya, yang paling sempurna bacaan tasyahud yaitu at-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Nah, ini namanya bacaan tasyahud akhir. Atau namanya tasyahud akhir. Ini adalah bacaannya. Kalau duduknya julus. Julus tasyahud akhir. Nah, keduanya rukun ya. Sehingga kalau enggak baca tasyahud akhir ya enggak sah karena apa? Rukun. Kemudian rukun yang ke-15 adalah bersolat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari tasyahud akhir. Setelah selesai dari membaca tasyahud akhir. Ya, yang paling sempurna ya bisa dibaca di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan setelah tasyahud. Berarti baca tasawuf dulu baru selawat. Yang ke-16 yaitu salam yang pertama. Maka yang salam kedua sunnah. Salam pertama rukun. Sehingga kalau dia habis salam pertama kemudian batal, tetap sah karena rukunnya adalah salam pertama. Yang paling sempurna yaitu assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini wajib dilakukan ketika duduk. Rukun ke-17 yaitu niat keluar dari sholat, yaitu dia memaksudkan meniatkan keluar dari sholat ketika salam. Nah, ini pendapat yang marjuh yang tidak sesuai dengan pendapat muktamad. Jadi pendapat muktamadnya tidak ada kewajiban atau niat keluar dari sholatnya adalah bukan rukun. Kemudian yang ke-18 tartib urut ya, rukun-rukun yang telah disebutkan tadi dikecualikan takbiratul ihram itu tidak urut dengan niat tapi bareng dengan niat. Kemudian ada juga yang tidak urut artinya bareng, yaitu duduk tasahud akhir dengan tasahudnya dan sholawat. Jadi duduknya ya di situ, tasahudnya ya bareng dengan duduknya. Ini berarti kan enggak urut. Maksudnya urut itu kan selesai kemudian dilakukan, selesai dilakukan. Kalau barengan artinya enggak urut, ini pengecualian. Jadi yang selain itu harus urut. Harus dilakukan dengan urut. Yang tadi 18 kalau dikurangi 4 14 dikurangi 1 13. Ya, ini kan tadi tumakninah 4, ya kan? Jumlahnya ini 18, tumakninah 4. Kalau tumakninah kita keluarkan menjadi 14. Kita keluarkan dalam artian ini sudah menjadi paketan, enggak disebutkan dalam rukun tumakninah. Jadi 14. Kemudian pendapat yang marjuh tadi, niat untuk sholat itu tidak wajib, bukan rukun, maka menjadi 13. Ini yang masyhur 13 ya. rukunnya ada 13. Nah, kemudian kenapa yang ada tumakninahnya kok di ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud ya. Nah, kenapa di empat ini harus ada kata-kata, harus ada disertai tumakninah, kok yang lain enggak? Tasahud enggak ada sebutan tumakninah dalam tasahud. Berdiri misalnya tidak ada sebutan di situ tumakninah ketika berdiri. Ya. Karena di empat rukun gerakan tadi, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara sujud, ya. Rukun gerakan ini tidak mewajibkan di dalamnya, tidak ada rukun bacaan, ya, tidak ada rukun ucapan. Sehingga memungkinkan seorang itu ya tidak membacanya dan sah, karena bukan rukun. Tasbih rukuk bukan rukun. Bacaan iktidal juga bukan rukun. Tasbih sujud, zikir ketika duduk di antara sujud bukan rukun. Ini kalau ditinggalkan berarti sah karena bukan rukun. Sehingga di situ dikasih tumakninah. Kalau berdiri sudah ada rukun membaca Al-Fatihah. Tasahud akhir sudah ada rukun membaca tasahud dan selawat. Jadi enggak mungkin tumakninah, enggak mungkin tidak tumakninah. Ya pasti dia ada tumakninahnya di situ. Pasti ada kondisi tenang karena dia memerlukan satu waktu untuk membaca rukun-rukun ucapan ya. Nah, di antara penjelasannya adalah seperti itu. Dan itu juga untuk mengingat-ingat kita, untuk mengingat-ingat yang ada tumakninahnya itu di mana gitu. Kalau tumakninah disebutkan dalam rukun. Tentang sunah-sunah di dalam sholat sebelum melaksanakan dan ketika melaksanakan. Sunah nusholati qabla wa ba'da dukhuli fiha. Ya, qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Al-adhanu wal-iqamatu wa'ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tasyahudu al-awwalu wal-qunutu fi-subhi wa fil-witri fi-nisfi asani min syahri Ramadana. Kata musannif, sunnah sebelum melaksanakan sholat ada dua, satu adhan, dua iqamah. Kalau setelah masuk, yaitu ketika mengerjakan sholat, beliau menyebutkan juga ada dua pula, tasyahud awal, kemudian kunut. Di sholat subuh dan di sholat witir, di separuh kedua di bulan Ramadan. Yang pertama, sebelum masuk sholat, ya, yang pertama azan, ya, ada kesunahan azan. Yaitu ucapan-ucapan khusus tertentu yang dengannya diketahui masuknya waktu sholat fardu. Ya, di antara tujuannya adalah untuk memberitahu tentang syiar-syiar Islam dan seruan pada kaum muslimin untuk berkumpul untuk melaksanakan syiar tersebut. Hukum azan sunnah mu'akadah, ya, dan dia masuknya sunnah kifayah. Muadzin, satu muadzin untuk satu masjid. Dan azan ini disunahkan untuk sholat yang hadirah, sholat yang dilakukan di waktunya, atau fa'itah yang sholat tertinggal, yang mengkodok sholat. Kemudian azan menjadi sunnah ain. Nah, tadi kan sunnah kifayah kalau berjamaah misalnya. Nah, kalau orang sholatnya sendiri, enggak jamaah, menjadi sunnah ain. Jadi, fardu ain ada, sunnah ain juga ada. Fardu kifayah ada, sunnah kifayah ada. Kemudian belum mengatakan tidak ada adzan untuk sholat di masjid ketika setelah sholat rawatib. Ya. Di antara Oh, disyariatkannya azan ini di tahun pertama Hijriah ya. Tahun pertama Hijriah ya. Kemudian faedah disyaratkan yang pertama Islam, ya, kafir enggak sah. Yang kedua tamyiz. Maka anak-anak yang sudah tamyiz ya, dia tahu tentang azan dan waktu maka sah ya. Sehingga kalau belum tamyiz tidak sah. Tapi ini enggak utama. Tamyiz itu azan itu tidak utama. Bukan suatu yang utama. Kalau tidak salah hukumnya makruh. Kalau tidak salah hukumnya makruh. Allah alam, nanti bisa dicek kembali. Kemudian yang ketiga, laki-laki tidak, maka tidak sah azan dari perempuan. Di perempuan untuk laki-laki. Kemudian yang keempat, harus urut kata-kata dalam azan. Ya, nggak boleh dibalik-balik atau dari belakang seperti itu misalnya. Kemudian nomor lima, alwila, yaitu muwalah, ya, berkesinambungan. Ya. Jadi tidak misalnya habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian misalnya berhenti dulu ngapain itu kan, lanjut lagi, itu namanya nggak wila. Kemudian yang keenam, mengeraskan suara jika azan untuk jamaah, ya, ya sampai terdengar. Kemudian masuk waktunya maka tidak sah kalau sebelum masuk waktu sholat kok azan. Kemudian kalau perempuan itu tidak ada azan, tapi dia disunahkan iqomah saja dengan suara yang pelan. Di antara kesunahan dalam azan, yang pertama menghadap ke kiblat. Nah, ini arah yang paling mulia, yang paling baik. Kemudian suci dari hadas kecil dan besar. Ini sunnah, berarti kalau enggak suci ya sah. Tadi kan tidak ada syaratnya harus suci. Kemudian adanya dalam keadaan berdiri. Ya. Yang keempat, dia menoleh dengan lehernya. Dan dengan lehernya, la bisadrihi, bukan dengan dadanya. Jadi dadanya tidak ikut miring. Jadi menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Kemudian ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Ya. Yang menoleh itu kepala unuk ya, jadi lehernya ya, leher plus kepala kan, bukan dadanya tidak ikut ya. Kemudian yang kelima, tartil dan pelan-pelan ya. Yang ketujuh, tarji' ya, tarji' ketika azan, yaitu dengan mengucapkan secara pelan dulu dua syahadat sebelum dikeraskan. Jadi syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru dikeraskan asyhadu alla ilaha, baru dikeraskan. Jadi diucapkan secara pelan dulu baru dikeraskan. Kemudian taswib fi adzanis subhi, yaitu bacaan as-shalatu khairu minan naum setelah membaca hayya 'alal falah di salat subuh. Kemudian disunahkan pula muadzin itu suaranya yang bagus dan penampilannya juga yang bagus. Ya, misalnya ya bagus yang suaranya jernih, bagus. Ya. Tidak misalnya serak-serak, ya. Apalagi misalnya batuk-batuk terus ya. Nah, ini disunahkan yang bagus suaranya. Kemudian tidak memperpanjang ya, bacaan-bacaannya sehingga nanti tidak keluar hurufnya sesuai dengan aslinya. Jadi malah nanti makhrajnya tidak benar. Kemudian nomor 10, untuk sholat subuh disunahkan azan sebelum masuk waktu ya, azan yang pertama. Kemudian azan ketika masuk waktunya. Yang ke-11, doa setelah doa dan berdoa dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan. Ya, dengan mengucapkan Allahumma rabba hadhi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqama Mahmudanil ladzi wa'ata. Ya. Sunnah hukumnya. Dan dalam mazhab ya ini disunahkan pula bagi yang azan dan yang mendengar ya. Karena hadisnya itu man qala hina yasma'u. Dan yang azan kan mendengar juga. Ya, Allah alam. Ya, walaupun itu mungkin ada pendapat lain yang mungkin memarjuhkan yang ini ya. Ya biasa seperti itu ya. Tapi dilihat hadisnya adalah ya, mendengar yang azan juga mendengar. Ya. Nanti bisa cek di kita di Muqaddimah Al-Hadramiyah ada itu penyebutannya kalau tidak salah di situ. Faedah disunahkan bagi orang yang mendengar azan untuk diam, kemudian mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazin. Kemudian bersalawat pada Nabi SAW. Akan tapi untuk ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah yang mendengar mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau yang selain itu berarti sama. Faedah jika seorang muslim itu mendengar lebih dari ya sami'al aktsara min adzanin. Mendengar lebih dari satu adzan maka dia menjawab setiap adzan, setiap muadzin. Nah, dengan mengucapkan semisal yang diucapkan. Jadi kalau di sini ya mendengar adzan sudah menjawab, nanti mendengar adzan lagi ya dia menjawab lagi. Karena dia disebutkan menjawab untuk setiap muadzin. Faedah makruh hukumnya orang yang hadas berhadas kecil itu azan. Kalau junub lebih makruh lagi. Ya. Ya, kalau anak kecil enggak disebutkan di sini ya. Kalau tamyiz itu bagaimana hukumnya? Kemudian disyariatkan untuk sholat-sholat nafilah seperti surat dua hari raya untuk disebutkan di situ ada seruan seperti as-sholatu jami'ah. Kan tapi tidak disyariatkan azan. Kemudian lafaz adzan bisa dibaca di situ, ya insya Allah sudah ma'ruf. Kemudian iqamah adalah perkataan yang khusus yang disyariatkan untuk apa? Membangkitkan para hadirin orang-orang untuk melaksanakan sholat. Jadi, hukumnya sunnah kifayah. Syarat-syaratnya iqamah ya sama dengan syarat adzan. Faedah disyariatkan iqamah bagi perempuan. Tadi disebutkan kalau perempuan tidak disyariatkan azan tapi sunnah untuk iqamah. Ya, di antara jamaah perempuan. Sunnah-sunnah iqamah ya sama dengan sunnah-sunnah azan. Tapi ada tambahan bahasanya orang yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang azan itu sendiri. Hukumnya sunnah. Jadi kalau beda ya tidak apa-apa. Tapi yang lebih afdol yang iqamah ya yang azan. Ya, orangnya satu. Kemudian disunahkan untuk mempercepat lafaz-lafaz iqamah. Jadi artinya ya iqamah itu ya ada bedanya lah sama azan. Ya agak dipercepat. Ya, jadi tidak terus misalnya sama persis seperti azan. Jadi kadang orang malah bingung ini apa? Ini kok kayak azan gitu. Ya, sehingga yang ya, disunahkan adalah dipercepat. Faedah jika seorang itu sholat lebih dari satu sholat di waktu yang sama. Misalnya sholat untuk mengkodok yang tertinggal. Ada beberapa sholat mengkodok yang tertinggal atau misalnya menjamak dua sholat. Maka berkaitan dengan azan, maka azan untuk sholat yang pertama. Kemudian iqamah untuk masing-masing sholat setelah itu. Kalau misalnya tiga sholat mengkodok misalnya, maka ya satu yang pertama saja adzan, habis itu masing-masing iqamah. Faedah azan itu lebih afdol daripada iqamah. Azan lebih afdol dan dari iqamah. Dan muazin lebih afdol dari imam, ya. Walaupun ada perselisihan di situ, nanti mungkin ada pembahasannya. Jadi ana lupa yang muktamad yang mana, seingat ana itu muazin lebih utama dari imam, yaitu muktamad kalau tidak salah, nanti ana cek lagi. Lafadz iqamah insya Allah sudah ma'ruf. Kemudian faedah muazin itu yang memiliki waktu azan, kemudian imam yang memiliki waktu iqamah, artinya dia yang mengaturnya. Jadi kalau nanti iqamahnya kapan itu imam. Kemudian untuk waktu azan ya dia harus dikuasai lah, harus dikuasai di oleh seorang muazin, ya. Ini kapan zuhur, kapan asar. Kemudian sanian yang kedua, sunanus sholat, sunah-sunah sholat setelah masuk sholat. Artinya yang ada dalam sholat adalah sunah ketika mengerjakan sholat. Yaitu disebut sunah ab'ad. Ya. Ab'ad jamak dari ba'dun, ya, sebagian. Yang sunah ab'ad ini bisa ditutup dengan sujud sahwi ketika ditinggalkan. Ya. Artinya orang kalau sholat kok enggak melaksanakan sunnah ab'ad. Ini ada yang bolong, kan gampangnya gitu. Ibaratnya dia ada yang bolong. Nah bolong ini ditutup, bisa tertutup dengan sujud sahwi. Maka ini mirip dengan apa? Mirip dengan rukun. Artinya dia seperti membangun satu kesatuan sholat ketika dia tidak melaksanakan yang ab'ad. Nah ini ada yang kurang gitu. Jadi dia bisa ditutup. Jadi sunnah kan ada dua ketika orang mengerjakan sholat, yaitu sunnah ab'ad sama sunnah hay'at. Hay'ah. Ya. Nah sunnah ab'ad ini kalau ditinggalkan bisa ditutup dengan sujud sahwi. Ditambal sujud sahwi. Adapun sunnah hay'ah tidak bisa atau malah tidak boleh, ya, tidak perlu atau tidak, bahkan tidak boleh. Nah, kalau sunnah ab'ad ini contohnya kunut subuh kemudian tasyahud awal. Kalau sunnah hay'ah contohnya ya misalnya takbir intiqal kemudian mengangkat kedua tangan, tasbih ketika ruku. Nah, ini kalau ditinggalkan ya enggak perlu sujud sahwi, ya. Nggak perlu sujud sahwi, bahkan nggak boleh. Kemudian yang pertama yaitu tasyahud awal di sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian yang kedua kunut sholat subuh. Nah, tasyahud awal ini sunnah ab'ad, sehingga kalau dia ditinggalkan berarti sah sholatnya. Misalnya lupa tidak melakukannya. Ya, maka sah, karena ini sunnah, ya. Tapi sunnah ab'ad. Kemudian kunut, ya. Kunut sholat subuh, yaitu dilakukan ketika i'tidal, itu di rokaat kedua. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Nabi SAW senantiasa berkunut di sholat subuh sampai meninggalkan dunia. Nah, di sini yang diperselisihkan menjadi sahih atau tidak. Ya, ini. Nah, kalau sudah dhaif, ya berarti enggak bisa diamalkan. Tapi kalau sahih berarti bisa diamalkan. Kemudian kalau sahih, karena ini Syafi'iyah ini menerima ini sahih. Ya. Adapun hadis saya yang bertentangan nanti baru di situ ada berperan ilmu usul fikih. Bagaimana mengkompromikan antara hadis yang ini positif dengan hadis yang negatif, artinya meniadakan kunut. Kalau ini menetapkan kunut. Ya. Ya kalau yang ma'ruf di ilmu usul fikih kan yang apa? Yang ada tambahan yang positif itu ada tambahan ilmu. Artinya yang menafikan itu bisa jadi enggak tahu. Kalau yang ini menetapkan berarti ada tambahan ilmu. Jadi ada kaidah seperti itu sehingga ini dimenangkan. Dan Imam Nawawi sendiri menyetujuinya, ya, menerima hadis ini. Dan bila ada seorang ahli hadis, ya, dan Syafi'iyah adalah mazhab yang paling banyak ahli hadisnya, ya, sebutkan seperti itu. Sehingga hadis ini memang diterima banyak ahli hadis juga, walaupun sebagian yang lain ya tidak menerimanya, mendhaifkannya. Ini akan permasalahan dalam ilmu hadis. Sehingga tidak bisa langsung misalnya menganggap ini salah 100%. Nah, ini keliru kalau seperti itu. Yang kunut salah 100% misalnya. Ya, ini keliru karena ini masalah hadis ini ijtihadi, kan? Ini sahih atau dhaif. Karena tidak disepakati yang mengatakan sahih juga para ahli hadis. Kecuali hadis itu disepakati kedhaifannya, nah beda lagi. Ya. Dan An-Nawawi ini termasuk yang apa? Yang juga independen. Yang ketika misalnya melihat hadis ini dhaif, beliau katakan dhaif. Ini ditolak oleh ahli hadis, ya beliau katakan gitu. Misalnya hadis tentang kalau kemarin yang kita bahas termasuk salah satunya itu tadi yang sudah pernah nasar yaitu haramnya orang haid membaca Al-Qur'an. Ya kalau beliau mengatakan ini didhaifkan oleh ahli hadis ya dikatakan demikian. Kemudian hadis tentang apa? Kemakruhan air musamas ya bisa menyebabkan penyakit baros. Sama beliau juga mengatakan ini sepakat ahli hadis ini perawi ini ditolak misalnya. Tapi dalam kunut sepuh beliau enggak mengatakan demikian tapi belum menerima. Ini bisa menjadi hujah. Ya. Sehingga dari situ bisa sudah jelas ini perkara ijtihadiyah ya. Ya. Berat kalau mengatakan kemudian 100% salah. Artinya nanti dampaknya kurang bagus. Kalau dalam keyakinan seorang yang tidak mau kunut, ya boleh-boleh saja dalam keyakinannya. Tapi ketika ingin menyampaikan kepada yang lain, ini harus lebih berhati-hati. Artinya tepat enggak disampaikan, ya, cara menyampaikannya, kemudian apa, mensikapinya bagaimana, perlu apa, yang kehati-hatian, ya, perlu kehati-hatian. Karena dari dulu ini sudah diperselisihkan begitu. Adapun kalau untuk diri sendiri, ya wajar sekali misalnya mengatakan ini salah, yang benar adalah tanpa kunut, enggak masalah. Tapi ketika nanti kemudian dimunculkan ke hadapan orang lain yang berbeda pandangan dengan kita, itu harus mensikapinya, menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jangan sampai mengesankan ini sudah salah total, ya. Kemudian dijauhi dan lain sebagainya, ya. Ini kurang tepat. Kemudian di situ sebutkan bacaannya ya. Ya, di situ sebutkan bacaan kunut yaitu Allahumma ihdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawalani fi man tawalait wa barik li fi ma atait. Waqini wasrif anni syarroma qotait fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'alait. Mungkin kalau dulu sudah sering mengamalkan hafal, tapi kan lama-lama enggak dihafalkan karena ada informasi yang ini dhaif ya, bisa jadi sudah lupa. Kalau sekarang mengamalkan lagi, ngapalin lagi kan gitu. Ya. Sekali lagi ini perselisihan yang masuk yang muktabar ya, yang muktabar sehingga kita harus berlapang dada tidak menempatkannya seperti perselisihan yang tidak teranggap. faedah jika ini adalah jika apa munfarid seperti itu bacaannya. Akan tapi kalau menjadi imam ya dalam sholat berjamaah disunahkan untuk dengan lafaz jamak. Ya dengan lafaz jamak. Ya Allahumma ihdini Allahumma ni menjadi na. Allahumma ihdina dan seterusnya. Kemudian disunahkan mengangkat kedua tangan ketika kunut dan bagian dalam tangan menengadah ke arah langit. Ini bacaan kunut ini bacaan yang paling ya yang bentuk ini bentuk yang paling paling sempurna gitu ya, paling sempurna. Tapi ada bentuk lain yang misalnya hanya hanya ringkas ya, ada bentuk-bentuk lain yang ringkas. Tapi yang sempurna adalah bacaannya seperti ini. Kemudian kunut di sholat witir di separuh kedua di bulan Ramadan. Faedah dinamakan ini adalah sunnah ab'ad karena dia mendekati karena itu dekat dengan bisa ditutup dengan sujud sahwi. Dekat dengan ab'adnya. Sunnah ini dekat dengan ab'ad, dekat dengan rukun, ya, mendekati rukun, ya, dia bisa ditutup dengan sujud sahwi. Sehingga dinamakan ba'ad bagian. Faedah salawat kepada Nabi SAW di dalam tasawuf awal termasuk sunnah ab'ad. Jadi sunnah ab'ad itu secara global dua, tasawuf awal dan kunut. Tapi kalau dirinci banyak. Tidak disunahkan bersolat pada keluarga Nabi di tasawuf awal. Ya. Kan di tasawuf awal itu salawat sunnah abad salawat pada Nabi Allahumma sholli ala Muhammad ya. Kalau untuk apa salawat pada al wa ala ali dan seterusnya maka itu tidak disunahkan, justru tidak disunahkan karena di tasawuf awal itu mabniun ala takhfif ya, hanya dia itu dibangun di atas suatu yang ringan sehingga cukup sholat pada Nabi SAW saja. Kemudian sholawat pada keluarga Nabi al di tasawuf akhir termasuk sunnah ab'ad. Jadi sholawat pada Nabi di tasawuf awal itu sunnah ab'ad. Kemudian sholawat pada keluarga Nabi di tasawuf akhir termasuk sunnah ab'ad. Jadi kalau lupa nanti boleh sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Kalau enggak sujud sahwi tidak mengapa. Tidak kunut, tidak sujud sahwi tidak mengapa. Karena itu sunnah. Kalau sujud sahwi ya lebih utama menurut mazhab. Ya. Karena tentunya ada yang kurang sholatnya kalau kurang sempurna seperti itu ya. Kurang sempurna kalau sunnah ab'ad ditinggalkan. Sehingga kalau ingin lebih sempurna mengejar pahala yang lebih banyak ya. Melakukan sujud sahwi agar tertutup yang kurang tersebut. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan ya. Mengenai perkara-perkara yang diperselisihkan memang keadaannya seperti itu. Masalah amalan tergantung apa keyakinan masing-masing. Ya, ana di sini tidak memaksakan tapi yang jelas pendapat mazhab itu berdasarkan dalil juga ataupun lemah dan tidaknya marjuh rojih suatu yang relatif yang tingkatan kita tidak bisa langsung bisa menentukan ini yang rojih yang mana ya. Nah, terkadang kita bisa tahu ini yang rojih ini karena dalil-dalil yang disampaikan oleh yang merojihkan. Yang marjuh itu kita jarang dengar dalilnya karena mungkin susah carinya, kemudian tidak disampaikan, akhirnya kita tidak tahu. Jadi kalau disampaikan dua-duanya, bisa jadi kita akan bingung juga untuk menentukan mana yang lebih kuat. Karena itu tadi kita alatnya belum ada. Ya, demikian. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.